Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang adab-adab yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan orang yang sakit. Demikian juga adab orang yang menjenguk orang yang sakit, atau juga yang berkaitan dengan keutamaan lil marid, keutamaan bagi orang yang tertimpa dengan sebuah penyakit. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu pada hadis yang ke-521. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli iyadatil marid. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Asim an Abi Kilabah, an Abil Ash'ath As-Sun'ani, an Abi Asma, qala man ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Qultu li Abi Kilabah, ma khurfatul jannah? Qala janaha. Qultu li Abi Kilabah, an man haddathahu Abu Asma? Qala an Thauban, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli iyadatil marid, bab yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Nah, telah kita ambil bab yang sebelumnya tentang disyariatkannya nam amalan ini, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang sunnah disyariatkan di dalam Islam dan memiliki banyak keutamaan. Di sini beliau menyebutkan keutamaan kembali yang berkaitan dengan iyadatul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, beliau mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Qala haddatsana Asim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Asim. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah. An Abil Ash'ath As-Sun'ani, an Abi Asma, dari Abu Asma. Qala, beliau mengatakan, man ada akhahu, barang siapa yang dia menjenguk saudaranya. Ada ya'udu iyadah, al-iyadah tutlak lil marid, al-iyadah kata al-iyadah itu seringnya digunakan untuk menjenguk orang yang sakit, dan terkadang dimaknai dengan makna az-ziarah, tapi makna di sini adalah nam menjenguk orang yang sakit. Berkata Abu Asma, man ada akhahu, barang siapa yang menjenguk saudaranya, kana fi khurfatil jannah, maka dia berada di khurfatil jannah. Qultu li Abi Kilabah, aku bertanya kepada Abu Kilabah, ma khurfatul jannah, apa itu khurfatul jannah? Naam, qala janaha, maka Abu Kilabah menjawab, khurfatul jannah ay janaha, janaha ay as-samar, ay samarul jannah. Khurfatul jannah maknanya adalah jana al-jannah, ay as-samar alladhi yujna wa yuqta minal jannah, ay buahnya, buah surga. Enam, orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dia mendapatkan keutamaan, ay dia mendapatkan keutamaan, yaitu seakan-akan dia ada di dalam taman-taman surga, dalam buah-buah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Qutufuha daniyah." Dahan-dahan dari pohon-pohon yang ada di dalam surga itu rendah, bisa diambil dengan mudah, baik ketika berbaring atau ketika duduk atau bahkan ketika berdiri, mudah buahnya diambil. Dan juga di dalam firman yang lainnya Allah mengatakan wajanal jannatain dan wa samarul jannatain, dan buah dari dua surga itu dan itu sangat rendah sehingga bisa diambil dengan mudah oleh mereka ashabul jannah, mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Khurfatul jannah janaha, maksud dari khurfah itu adalah buah yang ada di dalam surga, sehingga orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit itu seakan-akan dia berada di taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu li abi kilabah, kemudian aku bertanya lagi kepada Abu Kilabah yang meriwayatkan hadis ini. Amman haddatsahu Abu Asma, dari siapa Abu Asma meriwayatkan hadis ini? Dari siapa Abu Asma mengkhabarkan kepadanya tentang hadis ini? Karena tidak mungkin nam perkataan yang demikian itu dikatakan oleh seseorang. Nam pasti dia mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nam karena perkataan atau pendapat yang seperti ini tidak mungkin dikatakan atas dasar dengan pendapat seseorang, karena ini adalah harus didasari dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu li Abi Kilabah, amman haddatsahu Abu Asma? Aku bertanya kepada Abu Kilabah yang beliau meriwayatkan hadis ini, dari siapa beliau mengkhabarkan tentang hadis ini? Abu Asma mengkhabarkan kepada dia. Qala, "Naam." Maka Abu Asma maka Abu Kilabah menjawab, "An Tsauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Kilabah, "Naam," beliau meriwayatkan dari Abu Asy'ats As-Sun'ani dari Abu Asma, "An Tsauban." Abu Asma mengatakan perkataan ini dan dia mengambil hadis ini adalah dari sahabat Tsauban radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kalimat yang terakhir ini dia perawi tersebut bertanya kepada Abu Kilabah, ini menunjukkan tentang hirsus salaf ala silsilatis sanad. Naam, kesemangatan mereka para salafun shalih terhadap sanad dari suatu hadis. Mereka betul-betul memperhatikan masalah ini karena as-sanadu minad din, karena sanad itu adalah termasuk dari bagian dari agama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, seandainya tidak ada sanad, tidak ada silsilah dari mereka para perawi hadis, akan berkata siapapun yang ingin mengatakan apa yang akan dia katakan dari pendapatnya kepada manusia. Sehingga di sini nah menunjukkan kepada kita semua tentang semangatnya mereka para salafun shalih di dalam memperhatikan masalah sanad dan kesahihan hadis khabar yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syahid dari hadis yang telah kita baca ini jelas, yaitu tentang fadlu iadatil marid, keutamaan menjenguk orang yang sakit, bahwasannya dia berada di salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang banyak buahnya. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu kal ahadits al-madiyati fil hasi wat targhib fi iadatil marid. Hadis ini yaitu hadisnya Tsauban radhiyallahu taala an, naam, seperti hadis-hadis yang telah lewat pada bab-bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang al-hasu wat targhib, dorongan dan juga motivasi bagi kita semua untuk menjenguk orang yang sakit. Dan beliau selalu mengingatkan di dalam mendapatkan bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Tentunya kata beliau rahimahullah, wa yushtaratu ay yaqsuda bihal abdu al qurbata ilallahi tabaraka wa ta'ala wa naila thawabil ladzi a'addahu Allahu liman ada maridan fillahi azza wa jal. Dan tentunya pahala yang besar tersebut, utamaan yang agung, nah, itu bisa didapatkan dengan syarat dia meniatkan dengan ziarahnya tadi, menjenguknya dia kepada orang yang sakit, itu adalah al-qurbata ilallahi tabaraka wa ta'ala. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia niatkan untuk mendapatkan pahala yang telah Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang mau menjenguk orang yang sakit karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syaratnya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, menjenguk saudaranya yang sedang sakit bukan dalam rangka mujamalah, hanya basa-basi, hanya karena perasaan tidak enak, karena itu teman karibku sehingga aku harus datang. Tidak, akan tapi dia langkahkan kakinya menuju rumah saudaranya yang sedang sakit, dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua supaya dia bisa mendapatkan pahala yang telah Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Qala kana min aqaribihi nasaban am lam yakun kadzalik. Sama saja apakah yang dia jenguk tadi saudaranya yang sakit itu termasuk dari karib kerabatnya, saudara kandungnya satu nasab, am lam yakun kadzalik, atau bukan karib kerabatnya, bukan saudaranya, hanya dia mengenalnya, mengetahui saudaranya fillah, nam tidak ada hubungan kekerabatan, hanya hubungan ukhuwah fillah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, itu juga sama saja dia akan mendapatkan keutamaan. Sebagaimana Nabi SAW juga mengunjungi orang yang tidak beliau kenal, yaitu orang Badui. Qala fa inna man adal maridha nala hadzal ajra al wafir yakunu fi radatin min riyadil jannah jazaan lahu ala amalihi at-thayyib wa shidqil ukhuwati fil iman. Maka barang siapa yang dia menjenguk orang yang sakit, dia akan mendapatkan pahala ini, pahala yang besar ini, yaitu dia berada di dalam taman dari taman-taman al-jannah, daman dari taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai balasan atas amalannya yang bagus dan kejujuran di dalam persaudaraannya yang dibangun di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia saudara kita, teman kita, punya hak. Ketika sakit kita jenguk, ketika dia mengundang kita penuhi undangannya, ketika dia mengucapkan salam kita jawab salamnya. Itu menunjukkan tentang naam amalannya yang baik, naam demikian juga kejujuran di dalam persaudaraannya kepada saudaranya yang dibangun di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma idha adal maridha da'alahu bi khairin bi husnil ajr wa syifa'il ajil wa anasahu wa latafahu fayaksibu khairan azima. Kemudian apabila dia menjenguk orang yang sakit, dan dia mendoakan kepadanya dengan kebaikan, bihusnil ajr, yaitu dengan naam supaya dia mendapatkan pahala yang besar, wasyifa'il ajil, mendoakan supaya saudaranya yang sakit tadi segera mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, segera mendapatkan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia doakan dengan doa-doa kebaikan, doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la ba'sa tahurun insyaallah, syafaqallah, dan yang semisalnya, wa anasahu wa latafah, hendaknya dia juga ketika menghibur saudaranya, menjenguk saudaranya, hendaknya dia hibur, dia beri motivasi dan dorongan supaya dia semangat untuk sembuh. Naam, wa latafah, dan bersikap lemah lembut dengan saudaranya yang sedang sakit tadi, sehingga dia bisa mendapatkan khairan aziman, kebaikan yang banyak, yaitu ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala yang besar. Demikian pula keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Sauban ini. Ini tentang keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, kita ambil satu bab satu hadis lagi. Qala rahimahullahu taala babul hadis lil maridi wal a'id. Bab yang menjelaskan tentang al hadis, yaitu pembicaraan atau obrolan al kalam. Al hadis di sini maksudnya adalah al kalam, obrolan, perbincangan lil maridi wal a'id, antara orang yang sakit dengan orang yang menjenguk. Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini ingin membahas, menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana adab yang bagus, adab yang baik ketika seseorang itu menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Nah, apakah boleh dia berbicara dengan panjang lebar mengajak mengobrol orang yang sakit? Nah, atau dia ketika menjenguk hanya diam saja? Atau bagaimana? Nah, dijelaskan di dalam bab ini dan beliau membawakan sebuah hadis. Dan tentunya di dalam adab menjenguk orang yang sakit, ayyu ra'iya fiha umuman maslahatal marid wa hali maradih. Dan secara umum di dalam seseorang itu menjenguk saudaranya yang sedang sakit, itu tentunya harus diperhatikan di situ maslahat nam bagi orang yang sakit dan keadaan sakitnya. Apakah di situ dia nam boleh berbicara, mengajak bicara orang yang sakit dengan pembicaraan yang panjang? Kalau itu tidak memberatkan dan orang yang sakit dia senang ketika diajak bicara, ketika diajak mengobrol dia senang, tidak keberatan, maka diperbolehkan. Akan tapi sebaliknya, ketika dia tidak ingin berbicara, dia tidak ingin bercerita, nam dia ingin istirahat, maka hendaknya orang yang menjenguk dia nam mengetahui itu, memaklumi dan tidak mengajak berbicara orang yang sedang sakit. Ayyakunal hadis fi ma fihi an-naf'u lahu. Dan yang kedua, setelah dia melihat kondisi orang yang sakit dan keadaan sakitnya, ketika dia berbicara juga hendaknya dengan obrolan atau perbincangan yang di situ mengandung manfaat bagi orang yang sedang sakit. Misal dia memberikan kesemangatan baginya supaya dia nam punya kesemangatan, sifat optimis, dia bisa sehat kembali, tidak mudah berputus asa dengan musibah sakit yang sedang dia derita. Atau dia mendoakan kebaikan atau perbincangan atau obrolan yang di situ kembalinya maslahat tersebut atau manfaat tersebut kepada orang yang sedang sakit. Beliau membawakan sebuah hadis, qala haddatsana Qais ibnu Hafs, qala haddatsana Khalid ibnu Al-Harits, qala haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far, qala akhbarani Abi anna Abu Bakar ibnu Hazm wa Muhammad ibnu Al-Munkadir fi nasin min al-masjid. Adu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi al-Ansari qalu ya Aba Hafs hadithna, qala sami'tu Jabir ibn Abdullah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ada maridan khada fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Beliau membawakan riwayat dari Abdul Hamid ibn Ja'far. Beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku bapakku, yaitu Ja'far. Beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar ibn Hazm dan Muhammad ibn al-Munkadir, ketika itu beliau fi nasin min ahlil masjid, bersama sekelompok manusia yang ada di dalam masjid. Adu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi al-Ansari, yang mana mereka ketika itu bersama-sama adu, menjenguk, berziarah nam kepada seorang ulama di zamannya, yaitu Umar ibn al-Hakam ibn Rafi al-Ansari. Nam, jadi Abu Bakar ibn Hazm dan Muhammad ibn al-Munkadir ketika itu bersama beberapa manusia yang ada di dalam masjid, mereka sepakat untuk menjenguk nam seorang ulama yang ketika itu sedang sakit, yaitu Umar ibn al-Hakam Ibnu Rafi' Al-Anshari. Ketika mereka telah sampai di hadapan Umar bin Al-Hakam, qalu, mereka mengatakan kepada Umar Ibn Al-Hakam Ibn Rafi' Al-Anshari, ya Aba Hafsin, kunyahnya Umar Ibn Al-Hakam ini adalah Abu Hafs, ya Aba Hafsin hadithna, wahai Abu Hafs, hadithna, berikanlah kepada kami sebuah hadis. Nah, jadi mereka tadi mengunjungi siapa? Umar Ibn Al-Hakam Ibn Rafi' Al-Anshari. Beliau sedang sakit di rumahnya. Dan ketika Nams dalam kunjungan tersebut, mereka meminta kepada Umar Ibn Al-Hakam, ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs hadithna, berikanlah kepada kami sebuah hadis. Karena beliau adalah seorang ulama yang besar. Nam memiliki riwayat-riwayat hadis yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta disampaikan sebuah hadis dalam keadaan beliau sedang sakit. Nam dan inilah syahid dari apa yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana hendaknya orang yang sakit atau orang yang menjenguk ketika dia berbicara di dalam kunjungan tersebut. Dan ini menunjukkan anna iyadah al-alim fi maradihi dhakana la yashukkul hadith alaih la ba'sa'an yus'al. Disebutkan oleh mereka para ulama dan bil faidah dari kalimat ini, bahwasannya mengunjungi seorang yang alim fi maradih ketika dia dalam keadaan sakitnya, na'am idhakana la yashukku alaih, ketika tidak memberatkan, na'am untuk dia memberikan hadith kepada murid-muridnya yang sedang menjenguknya, ma'am la ba'sa'an yus'al, maka tidak mengapa dia diminta untuk meriwayatkan sebuah hadis. Sebagaimana di sini, murid beliau yaitu Abu Bakar ibnu Hazm dan Muhammad ibnu Munkadir ketika menjenguk gurunya Umar ibnu Al-Hakam ibnu Rafi' Al-Anshari, beliau meminta kepada Abu Hafs Umar untuk menceritakan atau meriwayatkan hadis kepada mereka. Qala, na'am, dan tentunya yang terpenting apa? Memperhatikan keadaan orang yang sakit dan sakitnya. Ketika dia bisa diajak bicara dan dia tidak keberatan, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Kalau ternyata dia ingin istirahat, sakitnya sedang parah, maka jangan diajak bicara. Tentu itu semua kembali kepada kondisi masing-masing orang yang sakit dan hendaknya al-a'id, orang yang menjenguk, dia bisa memperhatikan masalah tersebut. Qala, setelah diminta untuk menceritakan sebuah hadis, maka Umar bin Al-Hakam bin Rafi' Al-Anshari, beliau menyampaikan sebuah hadis. Sami'tu Jabir ibn Abdullah, qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul. Aku telah mendengar sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridon, barang siapa yang dia menjenguk orang yang sakit, khadha fir rahmah, khadha ay dakhala, maka dia telah masuk ke dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Khadha fir rahmah, maksudnya fi iyadatihi lil marda khadha fi amrin yafuzu fihi bi rahmatillah. Ketika orang yang menjenguk, man ada, barang siapa yang dia menjenguk saudaranya, maka dalam kunjungannya tersebut kepada orang yang sakit, khadha fi amrin, maka dia telah masuk di dalam sebuah perkara, yafuzu fihi bi rahmatillah, yang dia akan mendapatkan keberuntungan di dalamnya, yaitu dengan diliputi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam selanjutnya, hatta idza qa'ada istaqarra fiha, sehingga ketika dia duduk, na'am, di sisi orang yang sakit tentunya, istaqarra fiha, istaqarra fi rahmah, dia menetap di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama tadi apa? Man ada maridon, dia hanya sekedar menjenguk, dia belum duduk, baru menjenguk, melihat saudaranya sedang sakit, dia sudah masuk di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung pulang tidak mengapa, dia sudah membawa rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, hatta idza qa'ada, ketika dia datang menjenguk dan duduk di sampingnya mendoakan kebaikan dan seterusnya, istaqarra fiha, berarti dia telah menetap dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang mulia yang dibawakan Umar Ibn al-Hakam Ibn al-Rafiq, yang beliau riwayatkan dari sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang sakit, tapi ketika itu beliau tidak merasa keberatan, beliau sanggup untuk menjawab permintaan mereka. Mereka meminta hadis dan beliau membacakan sebuah hadis kepada mereka. Dan ini tentu menunjukkan kesemangatan mereka para salafus saleh terhadap ilmu. Meskipun mereka dalam keadaan sakit, mereka tetap bersemangat untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syahid dari apa yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala, al hadis lil maridi wal a'id, perbincangan, obrolan atau cerita yang dilakukan antara orang yang sakit dan orang yang menjenguk, itu tentu diperbolehkan dengan tetap melihat maslahat untuk bagi orang yang sakit dan keadaan sakitnya. 6. Adapun penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullahu taala tentang hadis ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.